Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع كجيان رحمني الله إياكم kita lanjutkan kajian kitab التوحيد. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, yang ke-12 ya sekarang. Qala al-mu'allif hafidhahullahu ta'ala al-thaniya ashar, yang ke-12. Al-imanu wal-amalu salihu sababa khusulil hayati tayyibati wassa'adah. Al-iman, iman, wal-amalu salihu, dan amal yang salih, amal perbuatan yang baik, yang salih, itu merupakan sababa, dua sebab, khusulil hayati tayyibah, sebab mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang baik, wasa'adati, dan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Sehingga dengan iman dan amal soleh, insya Allah seorang mukmin yang mau beriman dan mau beramal soleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan juga diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, dan An-Nahl adalah surat nomor 16 urutannya dalam Al-Quran. Allah berfirman, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Man, siapa saja atau barang siapa, 'amila, yang beramal, yang berbuat salihah, amalan yang saleh, amal yang baik, dia berbuat, dia melakukan perbuatan yang baik, min dzakarin, dari seorang laki-laki, baik dia laki-laki au unza, ataukah dia unza, seorang perempuan, baik dia laki-laki maupun perempuan, kalau mau beramal amalan yang saleh, dan amal saleh itu adalah amal yang ikhlas karena Allah dan amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Artinya ketika beramal soleh itu dalam keadaan dia beriman. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kalau dia beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu, maka sungguh benar-benar kami akan beri kehidupan dia dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Diberi penghidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang baik. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan balasan pahala, ajrahum, membalas mereka dengan pahala mereka, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, ma kanu ya'malun, dari apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi pahalanya lebih baik daripada amalnya. Amalnya sedikit, pahalanya banyak, melimpah, berlipat ganda. Padahal amalnya sedikit, tapi amalnya ikhlas karena Allah dan amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pahala yang besar. Tinggal kita ini, apakah kita mau benar-benar beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, baik kita yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka kalau kita melakukan dua hal ini, iman dan amal soleh, Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik, penghidupan yang baik, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Tafsiran dari para ulama di sini, al-muallif menukil tafsiran dari al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari. Yaqulu ta'ala dzikruhu, yaqulu, berfirman ta'ala Allah yang Maha Tinggi, dzikruhu sebutannya. Allah yang Maha Tinggi sebutannya berfirman, man amila bi ta'atillah, man, siapa saja amila yang beramal, bi ta'atillah, amal berupa ketaatan kepada Allah. Siapa yang mengamalkan ketaatan kepada Allah, wa awfa, dan dia memenuhi, bi uhudillah, janji-janji kepada Allah, memenuhi terhadap janji-janji kepada Allah, idza ahada, apabila dia berjanji, min dzakarin, baik dia laki-laki au unsa, maupun perempuan, min bani adama, dari anak manusia, dari anak Adam, dari keturunannya Adam, wa huwa mu'minun, dan ketika dia melakukan amal ketaatan itu dan memenuhi janji-janjinya kepada Allah, dia dalam keadaan beriman. Dia dalam keadaan beriman. Yaqul, maka Allah berfirman, wa huwa musaddiqun. Beriman maksudnya dia membenarkan. Iman itu artinya membenarkan. Bi thawabilahi, membenarkan pahala Allah. Alladhi wa'ada ahla ta'atihi, yang Allah menjanjikan kepada ahla ta'atihi, mereka-mereka yang mau taat kepada Allah. Ala ta'ah, atas ketaatannya. Jadi dia mengimani, dia mempercayai akan pahala Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah atas ketaatannya. Maka orang ini dikatakan mukmin namanya. Wa biwa'idi, dan dia juga mempercayai, membenarkan ancaman Allah kepada ahli maksiatihi, ahli maksiat kepada Allah. Halal maksiati, disebabkan atas perbuatan maksiatnya. Maka orang yang demikian ini, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dia akan dihidupkan dengan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtalafa ahlu ta'wil, ulama-ulama ahli tafsir, ahlu ta'wil maksudnya ahlu tafsir, karena at-ta'wil dalam bahasa ulama salaf disebut dengan at-tafsir. Oleh karena itu ulama-ulama ketika menjelaskan tentang larangan memberikan makna kepada ayat-ayat sifat dengan makna-makna yang batil, yang benar adalah dilarang tahrif, bukan dilarang ta'wil. Karena ta'wil itu ada yang maknanya baik, ada yang maknanya buruk. Yang buruk namanya tahrif. Makanya dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah itu bila tahrifin, dengan tanpa mentahrif, memalingkan makna yang benar kepada makna yang batil. Bukan dikatakan bila ta'wil, karena ta'wil itu memiliki dua makna, makna yang benar dan makna yang tidak baik. Ya. Adapun di sini maknanya adalah tafsir, ya. Wakhtalafa ahlu tafsiri, ya, ahlu ta'wil maksudnya ahlu tafsir. Para ulama ahli tafsir berselisih pendapat, berbeda pendapat. Filladhi anallahu, tentang apa yang Allah kehendaki. Bilhayati tayyibah, yang Allah maksudkan dengan kehidupan yang baik itu apa. Jadi Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik itu apa. Ulama-ulama berbeda pendapat tentangnya. Allati wa'adaha ula'il qawmah, yang Allah janjikan kepada kaum-kaum ini, yaitu an yuhyiyahumuha, di mana Allah akan memberikan kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang baik itu apa. Qala ba'duhum, maka berkatalah sebagian ahli tafsir, ana, Allah memaksudkan, mengendakinya, annahu yuhyihim, bahwasanya Allah akan hidupkan mereka fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, ma'ashu fiha, selama mereka hidup di dalamnya, birrizqil halali, dihidupkan dengan rezeki yang halal. Ini dia, ini makna diberi kehidupan yang baik, diberi rezeki yang halal. Jadi jangan disangka kalau kehidupan yang baik pasti duitnya banyak, tidak. Kita ini selama ini fokus tentang keberhasilan dunia atau kebahagiaan dunia, terlalu kita fokuskan kepada hidup dengan bergelimang harta. Tidak benar itu. Hal seperti itu tidak benar. Betapa banyak manusia-manusia yang diuji dengan harta yang melimpah, dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Ya. Alhamdulillah kita hartanya, ya, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang kurang, tapi alhamdulillah kita bahagia. Setelah ngaji ini ketemu istri, ya, di rumah. Oh, kalau orang-orang yang tidak bahagia itu kalau pulang belum tentu sepekan sekali, padahal rumahnya dekat. Kenapa? Karena tidak bahagia dia, ya. Ketemu istri tidak bahagia, ketemu anak tidak bahagia, ya. Jadi belum tentu melimpahnya harta yang Allah berikan kepada kita itu tanda kebahagiaan. Bukan itu tanda kebahagiaan itu. Jelas para jemaah ya rahmatullah taala. Kembali kepada kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa merasakan kebahagiaan itu bukan saya, ya. Semua yang hadir ini bisa merasakan kebahagiaan, bukan saya aja. Semuanya bisa. Tergantung kita, apakah kita benar-benar beramal soleh kepada Allah dan juga beriman kepadanya. Amal soleh yang dilandasi keimanan kepadanya. Kalau iya, Allah akan berikan kepada kita penghidupan di dunia ini dengan rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal yang Allah berikan ini, insya Allah ini yang bisa membahagiakan kita. Ya, insya Allah ini yang bisa membahagiakan kita. Tayyib. Masya Allah. Coba sekalian rahmatullah ta'ala, inilah tafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama kita tentang kehidupan yang baik Allah hidupkan di dunia ini. Selama dia hidup, diberi terus rezeki yang halal, dijauhkan dari rezeki yang haram. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Dulu kita duitnya banyak tapi campur-campur haram, ya. Maka kita bersyukur sekarang Allah bersihkan rezeki kita dari rezeki yang tidak haram, yang tidak halal, yang haram. Kemudian Allah berikan kepada kita rezeki yang halal. Ini tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Thayyib. Maka pegang teguh keimanan dan amal soleh, ya. Perbanyak amal soleh dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini selama kita hidup di dunia ini. Thayyib.